Naik motor silakan, wudu, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak mau ngebut. Pemaaf dia. Ya. Banyak buka jalan kalau yang nyebrang. Ya, berhenti sebentar kasih kesempatan yang nyebrang. Subhanallah. Indah bawaannya orang berzikir, energinya mau yang dekat dengan Allah. Kembali tadi, doa mustajab saat di tempat halayak hamba-hamba yang berzikir, karena diaminkan para malaikat. Apalagi dia berdoa dengan Al-Asmaul Husna, dia berzikir dengan Al-Asmaul Husna. Ikhwah, itu perintah Allah. Al-A'raf ayat 80. Al-A'raf ayat 80. Silakan yang di rumah. Al-A'raf ayat 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في Allah, ampunan Allah, surganya Allah, rindu dengan para rasul, para anbiya, Allah ijabah doa-doa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hamba yang istiqamah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, Allahu Akbar, kami akan menolong urusannya di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurin rahim. Kami penuhi kebutuhannya, keperluannya, kami cukupi semua keinginannya. Subhanallah. Apalagi kalau dia berdoa. Allahu Akbar. Kita akan kaji hikmah zikir surah Al-Ahzab ayat 41, 42 sama akhi channel. Silakan akhi. Menyenangkan hati kita. Anak kita ini taat sekali, bangun sholat malam, ya Aifin, Amar senang ke masjid. Wah, Abie senang lihat Alvin Amar anak soleh. Lalu ngajak Alvin jalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba Alvin melihat sepatu bola. Putsal ya nak, yang hobinya putsal. Alvin melihat. Arifin sebagai ayah Alvin melihat Alvin ini anak yang soleh. Subhanallah. Baru melihat doang tuh. Mau nak? Ayo lihat nak, mana mana sepatunya yang kamu mau nak, ambil ambil sayang, kaos kakinya nak, ambil nak. Tuh, baru ngelihat belum ngomong. Amar jalan lihat makanan sesuai dengan hobinya. Amar ini lucu. Ikhwan, insyaallah nanti akan dibangun pondok pesantren Ajikro Jabal Sindur. Jadi ikhwah fillah yang ingin bersama Arifin amal jariah nabung akhirat, silakan hubungi di nomor telepon 0856 0856 90 ribu. Berarti nolnya ada berapa? 4 10 belakangnya. 0856 90 ribu 10. Ya, silakan hubungi Bang Awaludin yang ingin berinfak beramal jariah. Nah ini Arifin desain pondok pesantren bang. Ini masjidnya nak, ini asramanya nak, ini lapangan futsal. Wah ini semua. Dia gak banyak komentar. Diam. Sudah selesai. Ada yang salah nak. Kok diam dari tadi? Kantinnya mana? Kantinnya dia minta. Subhanallah kantinnya ya. Rupanya dia apa yang jadi hobinya kantin. Amar lihat makanan. Silakan nak. Selama itu halal, sehat, bergizi, silakan. Baru melihat. Begitulah Allah melihat hambanya yang terus bermujahadah mendekatkan diri kepada-Nya sehingga rahmatnya dekat kepada hamba itu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya sampaikan banyak kekurangan, maafkan Arifin. Terima kasih al-asatidzah ikhwatul iman yang menyertai dakwah ini. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan cahaya hati semua kita mendapat hidayah Allah, negeri kita Indonesia mendapat berkah Allah, dan makin banyak hamba-hamba Allah yang terus mengajak ke jalan Allah, makin banyak makhluk Allah yang bertaubat. Allahu Akbar walillahilham. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.